Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran kita yang lalu, yaitu pelajar praktek mengikrob, nah, kita sampai pada perkataan mu'alib, wasidku maslahatuhu khalisotun wal kadibu bididihi. Nah, malam ini kita lanjutkan, nah, pada ucapan beliau berikutnya. Nah, qala mu'alib rahimahu ta'ala, walihada idza tarattaba ala anwa'il kadibi maslahatun kubra tazidu ala mafsadatihi kal kadibi fil harb. Naam. Barakallahu fikum. Al wawu harfu atfin, wawu huruf ataf, lam harful jar. Naam, hadza isim mausul fi mahali jarin. Idza dharaf. Naam. Tarfun lima yustaqbal minas zaman. Khafidun li syartihi mansubun bi jawabihi. Tarattaba fi'lun madin. Fi'lun madin. Naam. Fa'ilnya nanti di belakang fa'ilnya. Ala harful jar anwa isim majrur bi ala. Naam. Tanda jarnya kasrah. Wahuwa mudob al-kadhibi mudob ilai majrur. Nam, tanda jarnya kasro. Maslahatun kubro, maslahatun fa'il untuk tarot taba, fa'il marfu', tanda rafa'nya doma. Kubro sifat li maslaha. Nam, wasifatu marfu'in marfu'un mithluhu alamatu rafihi doma muqaddaro, tanda rafa'nya doma muqaddara, mana amin duhuriha, tidak bisa dinampakkan li ta'adhur, karena ta'adhur, karena tidak bisa dinampakkan. Kenapa? Karena alif, alif tidak bisa menerima harokat. Tazidu fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu rafihi doma, fi'l mudhari' marfu' tanda rafa'nya doma, wa fa'iluhu damir mustatir fihi jawazan takdiruhu hiya yaudu ilal maslaha. Fa'ilnya hiya kembali ke maslaha. Naam, ala harful jar mafsadatihi, mafsadah isim majrur bi ala, wa huwa mudhof alha fi mahali jarin mudhofun ilai. Naam, kita ngirob singkat ya, kalau di ayat kita rinci insyaallah. Kaf harful jar al-kadhibi isim majrur, fi harful jar al-harbi isim majrur. Naam, semuanya tanda jarnya kasrah. Al-wawu harfu atfin wa fil islahi bainan nas. Al-wawu harfu atfin fi harful jar islah majrur fi isim majrur bi fi. Naam, alamat jarnya kasrah. Baina dharab wa huwa mudhof an-nasi mudhofun ilai majrur, tanda jarnya kasrah. Naam. Faqad rakhasa fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fa harfu atfin qad harfu tahqiq. Rakhasa fi'lun madin fi harful jar alha fi mahali jarin domir mutasil fi mahali jarin, yang dibaca kasrah hi dibacanya, kita baca ha. An-nabiyyu fa'il untuk rakhasa, fa'il untuk rakhasa, rakhasa fihi nabiyyu. Naam, fa'ilnya dibisa oleh jar majrur. Marfu' tanda rafa'nya doma. Naam, sallallahu alaihi wasallam jumlah i'tiradhiyah. Naam. Lam harful jar rujhan li rujhani maslahatihi. Lam harful jar rujhan majrur bilam alamatu jarihi kasra wa huwa mudhaf maslahatihi mudhafun ilai majrur tanda jarnya kasra wa huwa mudhaf alha fi mahali jarin mudhafun ilai. Nah, rujhan tadi majrur bilam wa huwa mudhaf maslahatihi mudhafun ilai majrur tanda jarnya kasra dan dia juga mudhaf alha fi mahali jarin mudhafun ilai ha maslahatihi di situ. Nah, wal adlu maslahatuhu khalisatun wa huwa harfu atfin al adlu ma'tuf. Ma'tuf ke nam iman ya fal imanu wa tauhidu yang pertama tadi awal-awal alinea al adlu ma'tuf wa ma'tuf ala marfu'in marfu'un mithluhu ma'tuf kepada marfu' dia juga marfu' tanda rafa'nya dhamma ma'tufnya ma'tuf jumlah ya afan ma'tuf jumlah berarti kita sebutkan ini al adlu mubta al wawu harfu 'athfin al-adlu mubtada' marfu' al-adlu mubtada' marfu'un alamat rafihi dhamma. Nah, maslahatuhu mubtada' tsanin mubtada' tsanin mubtada' kedua marfu' alamat rafa'nya dua dhamma dan dia mudhaf al-ha fi mahalli jarin mudhafun ilai khalisatun khobar untuk mubtada' tsanin mubtada' kedua kemudian mubtada' kedua dan khobarnya menjadi khobar bagi mubtada' pertama yaitu adlu maslahatuhu di situ khobar mubtada kedua khalisatun khobarnya mubtada kedua dan khobarnya yaitu maslah masalihuhu khalisatun. Nah, masalihuhu tadi sebagai mubtada kedua khalisatun khobar khobarnya mubtada kedua dan khobarnya menjadi khobar bagi mubtada pertama yaitu adlu melalui jumlah mubtada khobar ini maktub kepada jumlah sebelumnya. Nah, yang jumlah sebelumnya fal imanu wa tauhidu masalihuhuma khalisatun fil qalbi. Nah, di situ maktub. Wa dhulmu al wawu harfu atfin adzulmu mubtada marfu' mafasiduhu mubtada kedua mubtada'un tsanin mubtada kedua khalisatun khobar untuk mubtada kedua mubtada kedua dan khobarnya khobar untuk mubtada pertama yaitu adzulmu. Naam al wawu harfu atfin al maisiru mubtada marfu' naam al wawu harfu atfin al khamru maktub kepada maisir wal maktub kepada marfu' marfu' juga tanda rafa'nya dhamma. Naam mafasiduha mubtada kedua al wawu harfu 'athfin madharuha maktub kepada mafasiduha. Naam aktsaru khabar untuk mubtada kedua yaitu mafasiduha kemudian mubtada kedua dan khabarnya khabar untuk mubtada pertama yaitu al maisir. Naam min harful jar naf'ihima majrur bimin. Naam naf'in naf'i mudhaf. Naam domir himanya fi mahli jarin mudhafun ilai al wawu harfu 'athfin walidzalika haramahumullah al wawu harfu 'athfin lam harful jar. Naam ya lam harful jar yufidu ta'lil lidzalika dzalika isim isyarah fi mahli jarin harrama fi'il madi fi'ilun madin huma maful bihi muqaddam fi mahli nasbin maful bihi yang diawalkan menempati posisi nasab. Allahu lafzul jalala fa'il harrama marfu tanda rafa'nya dhamma qala Allahu ta'ala Allah SWT berfirman fihima ithmun kabiru wa ma fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Naam tirab sebelum fihima ada kul ya kul fihima ithmun kabir gitu kan Ya, di Eropa. Siapa yang Eropa? Diambil mic-nya, Ardi. Wallahu ta'ala. Qul fihima. Qul fihima. Ya, qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Qul fi'lul amrin. Qul fi'l amir, fi'lul amr. Yang ditempel mic. Pakai mic, ya. Belum hidup mic-nya apa? Sudah, ya. Qul fi'lul amrin. Madrun 'ala sukun. Fa'iluhu dhamir mustatir fihi. Masuk rekaman enggak tadi? Ujuban takdiruhu anta. Ya, ganti dulu mic-nya. Supaya bisa didengar yang online ya. Karena online, yang online ada beberapa yang nyimak. Nah, diulang. Qul fi'lu amrin mabrin 'ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Naam. Qul fi'il amr mabni 'ala sukun, fa'ilnya dhamir mustatir wujuban, dhamir yang harus disembunyikan. Takdirnya anta. Naam, betul. Terus fihima fi harfu jarrin mabrin 'ala sukun, hima dhamir muttasil mabrin 'ala sukun fi mahalli jarrin bi harfil jar. Naam. Wal jumlatu minal jar wal majrur fi mahalli rafin khabar muqaddam. Naam. Fi harfu jar, hima fi mahalli jarin, jar majrur fi mahalli rafin khabar muqaddam atau muta'alliq bi khabar mahdhub muqaddam. Naam. Terus ismun. Ismun mubtada marfu, mubtada muakhar marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhamma. Naam, ismun mubtada'un marfu'un alamatu rafihi dhamma. Kabirun na'at li ithm wa na'atun ala marfu'in marfu'un misluhu. Nah, kabirun na'at li ithm, li ithmun. Kalau kita baca li ithmun berarti alal hikaya. Lamnya enggak diamalkan ya. Lam harful jar kan? Tapi kita ngucap kabirun na'atun li ithmun. Harusnya li ithmin kan gitu. Lam berarti kalau kita baca na'atun li ithmun alal hikaya ya, ceritakan sesuai dengan apa adanya yang tertulis di situ, itu alal hikayah. Kalau diamalkan li ismin, enggak apa-apa diamalkan juga. Na'tun li ismin. Tapi lebih mudah alal hikayah. Kabirun na'tun li ismun marfu'un alamat rafihi doma atau wa na'tun marfu'in marfu'un misluhu. Sifatun atau na'tun marfu'in marfu'un misluhu alamat rafihi doma. 6. Terus wa manafi'u al-waw harfu 'atfin manafi'u ma'tuf 'ala ithmin wa ma'tuf 'ala marfu'in marfu'un mithluhu linnasi al-lam harfu jarrin nas ismul majrur bi harfil jar wa 'alamatu jarhi al-kasrah. Naam, al-waw wa ismuhuma, wa ismuhuma al-waw waw isti'nafiyah ismuhuma al-waw haliyah. Ana waw haliyah al-waw waw haliyah. Naam, ismuhuma ismu mubtada. Naam, naam, ismuhuma ismu mubtada marfu', ismu mubtada marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammah wa huwa mudhaf, huma dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilayh, akbaru khabar marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammah min naf'ihima min harfi jarin naf'i ismu majrur bi harfil jar wa 'alamatu jarhi al-kasrah wa huwa mudhaf, hima dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli jarin ismul majrur mudhafun ilayh. Naam, waw tadi waw waw haliyah, ismunya mubtada marfu' dan dia mudhaf, humanya fi mahalli jarin mudhafun ilayh, akbaru khobar untuk mubtada marfu' Khabarin harful jar naf'ihima isim majrur jar majrur muta'alliq dengan akbar khabar. Barakallahu fikum. Kenapa bukan wawu istinafiyah? Kalau wawu istinafiyah itu dia setelahnya jumlah kalimat yang enggak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Nah, di sini kalimat ini masih ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya, bagian dari kalimat sebelumnya. Qul fihima ismun kabir. Katakan pada keduanya, yaitu pada maisir dan khamar, nah, terdapat dosa besar dan terdapat manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma, dalam keadaan dosa keduanya akbaru min naf'ihima, lebih besar dosa keduanya daripada manfaat keduanya. Nah, masih ada hubungan wahaliyah. Nah, kita lanjutkan. Wa idza tarattaba ba'dul masalihi al-'azimati 'ala ba'dil anwa'il maisiri ka akhdil 'iwadi fi musabaqatil khayli wal ibili wasihami jaza lima fihi minal i'anati 'alal jihad alladhi bihi qawamuddin. Naam, al-wawu harfu 'athfin idza darab lima mustaqbal min az-zaman tarattaba fi'il madi fi'lun madin ba'dhu fa'il marfu' alamat rafihi dhamma wa huwa mudaf al-masalihi mudafun ilai al-'azimati na'at atau sifat lil masalih wa na'tu majrurin majrurun mithluhu alamatu jarihi kasra ala harful jar ba'dhi majrur bi ala wa alamatu jarihi kasra wa huwa mudaf dan dia mudaf anwa'i mudafun ilai mudafun ilai wa huwa mudaf dan dia juga mudaf nam al maisir mudafun ilai majrur alamatu jarihi kasra kaf harful jar akhdi majrur bi kaf alamatu jarihi kasra wa huwa mudaf al-iwadi mudafun ilai majrur alamat rafihi alamatu jarihi nam alamatu jarihi kasra fi harful jar musabaqat majrur bi fi alamat jarnya kasra wa huwa mudaf al-khairi mudafun ilai al-wawu harfu atfin al-ibili ma'tub kepada khail ma'tub alal khail wa ma'tuf ala majrurin majrurun misluhu. Naam. Musabaqatil khaili wa musabaqatil ibili wa musabaqatil sihami. Naam itu. As-siham al-wawu harfu 'athfin as-siham ma'tuf alal khail. Naam. Jaza fi'il madi jasa lima fihi minal i'anati alal jihadil ladhi bihi qawamuddin wa idha taraddaba ba'dal masalihil azimat wa idha taraddaba ba'dal masalihil azimati ala ba'dil anwa'il maisiri ka akhdil iwadi fi musabaqatil khayli wal ibili wasihami jasa. Nah, jasa fi'il madi mabni ala fathi wa fa'iluhu damir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa kembali ke mafhum dari maisir kembali kepada huwa fa'ilnya musatir huwa kembali ke maisir jaza boleh maisir itu boleh nah maisir apa maisir dalam perkara ini musabaqatil khail wal ibil wasiham maisir dalam perkara ini boleh jaza kenapa lima fihi minal i'anati karena padanya terdapat pertolongan untuk jihad i'anati alal jihad membantu jihad yaitu membuat orang pandai untuk berjihad itu ya jadi jasa huwa ke maisir lam harful jar ma fi mahli jarin si mausul fi mahli jarin fi harful jar alha fi mahli jarin min harful jar ali'anati majrur bi min ala harful jar al jihadi majrur bi ala alladhi si mausul Naam, ba harful jar ha fi mahalli jarin jar majrur khabar muqaddam qawamu mubtada muakhar wa huwa mudaf ad-din mudafun ilai jumlah mubtada dan khabar silatul mausul la mahala lahu min al-i'rab. Naam, aladinya tadi kedudukannya fi mahalli jarin sifat di jihad. Wa ta'allamu sihri wa madaratuhu khalisatun wa huwa harfu athfin ta'allamu ma'tub. Nah, ma'tub kepada ma'tub jumlah tapi ya. Nah, ta'allamu mubtada marfu' alamat rafihi dhamma wa huwa mudaf as-sihri mudafun ilai wa huwa harfu athfin ma'tu ada bawa ya antum ya. Wa ta'allamu sihri wa madaratuhu khalisatun gitu. Ada apa, Bu? Kalau melihat kepada jumlah sebelumnya bawunya hilang. Wa ta'allamu sihri madaratuhu khalisatun sehingga dia menjadi khabarnya menjadi mubtada kedua, khalisatun khabar untuk mubtada kedua. Jumlah mubtada kedua dan khabarnya khabar untuk mubtada pertama yaitu ta'allamu sihri. Seperti kalimat-kalimat sebelumnya semuanya gitu. Di sini ada wawunya, mungkin salah cetak mungkin. Nah, kita lanjutkan. Kama qala ta'ala sebagaimana pada firman Allah Ta'ala wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Nah, silakan di'rab. Siapa tadi yang mau? Siapa? Nabil. Kepake mic ya. Eropnya kepake mic. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. الواو الحسب ما قبله يتعلمون فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه وعلامة رفعه ثبوت النون. نعم يتعلمون فعل مضارع مرفوع فعل مضارع yang marfu karena terbebas dari perangkat nasab dan jazm alamat rafa'nya adanya nun. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. واو ضمير متصل ضمير yang bersambung mabni tandanya sukun menempati posisi rafa sebagai fa'il. Naam. Ma isim mausul mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Naam, ma ismu mausul ismu mausulin mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nam sebagai objek yudhurru fi'lul mudhari' marfu'un li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi adh-dhammatu. Nam yadhurru fi'lun mudhari'un marfu'un fi'l mudhari' yang marfu' yang tanda rafa'nya dhamma. Kenapa marfu'? Karena tidak ada pengaruh jazm dan pengaruh nasab. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Nah, fa'ilnya mustadir jawazan takdirnya huwa. Kembali ke mana fa'ilnya? Isim mausul. Ke ma, isim mausul. Naam. Hum dhamirun muttasilun mabniyan 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Naam. Hum dhamir muttasil mabniyan 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Kalau di i'rab satukan, kalau dhamir disatukan, kalau dipecah ha-nya itu dhamirnya, mimnya alamat jamak. Naam, terus. Al-wawu harfu 'athfin. Wawu harfu 'athfin. Wal lamu an-nafiyah. Naam, lam la nafiyah. La nafiyah, bukan lam ya. La. Oh, la. La nafiyah. La nafiyah. Yanfa'u fi'lul mudhari' marfu'un li tajarrudihi min an-nawasib wal jawazimi wa 'alamat rafihi adh-dhammah. Naam, wa fa'iluhu. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. Kembali ke siapa? Isim mausul. Nah, kembali ke ma lagi, isim mausul. Hum ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نعم. أحسنتم. وصلة الموصول وجملة من الفعل والفاعل بلا مضارع وفاعله صلة الموصول لا محل له من الإعراب. نعم. بارك الله فيكم. قال وتحريم الميتة والدم واللحم الخنزير. نعم. وهو حرف عطف. وتحريم نعم واو استنافية الواو هو حرف استئناف أو واو استنافية. تحريم مبتدأ مرفوع نعم وهو مضاف الميتة مضاف إليه الواو حرف عطف دمي معطوب kepada maita karena itu dibaca kasra tahrimul maitati wad dami seperti kita mengucap tahrimul maitati wa tahrimud dami gitu ya. Nah, wawu harfa atin lahmi maktub kepada maitah juga sama dan maktub kepada majrur majrur juga. Nah. Wa humudab al khinziri mudafun ilai. Awawu harfa atfin nahwi ma'tuf nam kepada maita wahu mudab alha fi mahali jarin mudabun ilai lam harful jar ma isim mausul fi mahali jarin fi harful jar ha domir mutasil fi mahali jarin min harful jar mafasid majrur bimin nam alwawu harfu atfin al madhar ma'tuf fil mafasid nam wa ma'tuf ala majrurin majrurun mithluhu alamat syarihi kasra wa tahrimul metati wa dami wa lakhmil khinjiri wa nahwiha lima fiha minal fasidi wal madhari fa'idha qawama hadihil mafasida maslahatun azimatun wa hiya daruratu li ihya'in nafsi halat. Nah, khobarnya mahduf ya. Sampai akhir enggak ada, enggak kita temukan khobar, itu khobarnya dia mahduf. Nah, wa tahrimul metati wadami walah milkin siri wanah wiha apa khabarnya tadi mafsadatuhu khalisatun atau rajihatun. Nah, namun sepertinya di sini mafsadatnya rajiha sebab ketika dalam keadaan terpaksa masih bisa dimakan berarti rajiha. Lima fiha min wal mafasidi wal maldhar. Tahrimul maitati wa dami wa lakhmil khinziri wa nahwiha lima fiha minal mafasidil wal madhar. Nah, berarti bukan itu. Khabarnya bukan itu. Khabarnya mahdhub umum. Hasilun, maujudun, kainun dan seterusnya. Nah, karena ada penjelasan setelahnya. Lima fiha minal mafasidil wal madhar. Wa tahribul maitati wa dami wa lakhmil khinziri wa nahwiha hasilun thabitun dan seterusnya itu khabarnya ya mustaqirun khabar yang umum mahdhubnya lima fiha minal mafasidi wal madhar. Nah, baru itu lanjutannya. Naam fa idza qawama hadhil mafasida berarti mubtada dan khabar sudah ketemu. Kita lanjutkan fa idza qawama hadhil mafasida maslahatun azimatun. Fa harfu atin idza darab darbun lima yustaqbal min az-zaman qawama fi'lun madin hadhihi isim isyarah fi mahali nasbin maful bihi fi mahali nasbin mafasida badal li hadhihi wa badal li mansubin mansubun mithluhu alamatun nasbihi fathah maslahatun fa'il li qawama, fa'il untuk qawama, wa marfu'un, nah fa'il marfu'un alamatu rafihi doma, adhimatun sifat atau na'at li maslaha, wa sifatu marfu'in marfu'un misluhu. Al-wawu harfu atfin hiya mubtada domir mutasil fi mahli rafin mubtada ad-darura khobar marfu' lam harful jar ihya isim majrur wa huwa mudaf an-nafsi mudafun ilayh halat fi'il madi mabni ala fathi fi mahali jasmin jawab idha. Nah, idha dia memiliki fi'il syarat dan jawabnya. Jawabannya itu halat fi mahali jasmin jawabannya. Apabila maslahat yang besar berhadapan dengan mafasid-mafasid ini, yaitu maslahat apa? Darurat dalam menghidupkan jiwa, darurat dalam mempertahankan jiwa agar hidup. Halat maka menjadi halal. Yang haram-haram ini al-maita wad-dam wal-lahmil khinzir halat. Halat di situ fi'il madi fa'ilnya musatir jawazan hiya. Nah, kembali ke siapa? Ke mafasid enggak masalah atau semua yang disebutkan? Maita, dam, lahmil khinzir dan seterusnya. Nah, Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Faman itturra fi makhmasatin ghayra mutajanifin lil ithmin fa inna Allaha ghafurur rahim." Naam, siapa lagi yang mau i'rab? Ya, diambil mic yang i'rab. Mau antum? Mau i'rab? Mau enggak? Apa siapa? Sana, Asyraf. Iya, Asyraf. Qala ta'ala, faman yattarra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna Allaha ghafurur rahim. الفاء الحسب ما قبله من اسم شرط جازم باتفاق يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. نعم, من اسم syarat yang menjazm dua fi'il, yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. Ya, terus utturra kedudukannya fi mahali raf'in fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada. Naam, sebagai mubtada. Utturra fi'lun madin mughayyiru shighah mabniyun 'ala al-fathhi fi mahalli jazmin fi'lu syarti. Naam. Utturra di situ fi'il madi yang bentuknya berubah. Maksudnya fi'il majhul, ya. Fi'il madi majhul. Naibul fa'ilnya mustatir. Naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Naam. Ya'udu ila man. Huwa kembali ke man. Tadi kedudukannya fi'lun madin fi mahali jasmin sebagai fi'il syarat. Naam. Udah disebut tadi, lupa diterjemahkan. Ya, fi. Fi harfu jarin. Naam. Makhmasatin ismul majrur bi harfil jar wa alamatu jarihi al-kasrah. Nah, makhmasatin majrur fi alamat jarihi kasrah. Ghayra mustatna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudaf mutajanifin mudafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al-kasrah. Naam. Li ithmin al-lam harfu jarin ithmin ismul majrur bi harfil jar wa alamatu jarihi al-kasrah. Fa inna alfa rabitah bi jawab syart. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniun 'ala fathhi. Naam. Fa di situ bisa disebut rabita atau waqi'atun. Waqi'atun dijawab syart. Nah, waqi'atun dijawab syart. Terus inna tadi harfu harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Naam. Allah afdul jalalah ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ghafurun khabar inna marfu'un wa alamatu rafihi al-dhammah. Rahimun na'at li ghafur wa na'atun ala marfu'in marfu'un mithluh wa alamatu rafihi al-dhammah. Naam, barakallahu fikum. Baru ngucap wa jumlatu min inna wasmuha wa khabaruha. Wa jumlatu min inna wasmuha wa khabaruha fi mahalli raf'in khabar lil mubtada. Fi mahalli raf'in fi mahalli jaz fi mahalli jazmin fi mahalli jazmin jawab syarat. Jawab syarat. Nah. Khabar dulu ya. Naam. Fi mahalli raf'in ya, mubtada'nya kita belum dapatkan khabar tadi. Pemanitu rafi mahmasatin ghairu mutajanifin lil ithmi fa innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang terpaksa 6 karena kelaparan dalam keadaan dia tidak mutajanifin lil ithmin, dalam keadaan dia tidak melampaui batas, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 6 Pemanitur rafi makhmasatin huir mutajanifin lil ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Kita nyari jawab syaratnya ini yang belum. Tepatnya fa, karena fa di situ sebagai waqi'atun dili jawab syarat, maka yang setelahnya menjadi jadi apa? Jawab syarat. Majzum fi mahli jasmin sebagai jawab syarat. Naam. Maka khabarnya di situ wanitur rafi mahmasatin ghairu mutajanifin. Fi'il syarat wa jawabuhu fi mahli rafin khabar. Iya, barakallahu fikum. Ya kita ulang i'rabnya ya. Fa harfa atfin man ismu syartin jazimin yajimu fi'ilain mabni ala sukun fi mahli rafin mubtada. Uturra fi'lun madin mabni ala fathi fi mahli jazmin fi'lu syartin fi mahli jazmin fi'lu syartin wa fa'iluhu wa fa'iluhu wa naiful fa'naifu fa'il mustadir jawazan takdiruhu huwa, kembali ke man karena dia fi'il majul. Fi harful jar mahmasatin isim majrur majrur fi fi ghaira nam, lebih tepatnya disebut hal di situ karena asalnya mutajanifan lil ithmin, kemudian mutajanifan yang tadinya hal dipindah mansubnya kepada ghaira yang dia itu mudof, yang mudof ghaira ini mudofnya mutawagilan kata ulama, yaitu tidak pengaruh ininya lafadznya ini. Nah, ada beberapa lafadz yang dia enggak pengaruh. Sehingga kita ambil i'rab aslinya. Naam. Yaitu hal. Wa huwa mudaf mutajanifin. Mudafun ilai. Naam. Ghairu tadi mudaf, hal mansub alam patna sifat ha wa huwa mudaf mutajanifin. Mudafun ilai. Kalau ghoironya dibuang mutajanifan itu sebagai hal, gitu ya. Cuman di sini konteksnya kalau mutajanifan kan ifbat, kalau ghoiro kan nafi. Yang diinginkan nafi konteksnya. Nah, jadi berpindah ininya, i'rab halnya ke yang depannya. Lam harful jar ismin majrur bilam. Fa waqi'atun dijawab syarat. Inna harfu nasbin wa taqidin wa taqidin. Allah lahul jalala isim inna mansub alamatun nasbihi fatha. Ghafurun khobar inna marfu alamat nasbihi doma rahimun sifat di ghafur. 6. Kemudian wa jumlatu min inna wasmiha wa khobariha fi mahali jasmin jawab syarat. Wa fi'lu syartin wa jawabuhu fi mahali rafin khobar. Itu ya. 6. Barakallahu fikum. Yang biasa kita dengar kalau fi'il syarat itu berupa fi'il mudhari yang majzum, jawab syarat juga berupa fi'il mudhari yang majzum gitu kan. Nah, ketika fi'il jawab syarat ini memiliki kondisi-kondisi tertentu, dia harus dikasih fa. Harus ada fa-nya. Seperti apa? Seperti kalau dia itu berupa jumlah ismiyah, jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah. Seperti yang sekarang kita dapatkan. 6. Fa innallaha ghafurur rahim. Itu jumlah ismiyah. Meskipun kemasukan inna, nah enggak pengaruh. Itu masih tetap dikatakan jumlah ismiyah. Jumlah yang diawali oleh isim dan jumlah yang diawali oleh isim, yaitu berupa mubtada khobar atau isim dan khobar. 6. Kemudian juga ketika apa? Ketika berupa fi'lan tolabian, ketika jawab syaratnya berupa fi'il tolabi. Fi'il tolabi itu berupa amar, nahi atau istifham. Idza ra'aita hamidan fas'alhu an fulan misalkan. Idza ra'aita hamidan, apabila engkau melihat hamid, fas'alhu, maka tanyalah dia an kada wa kada misalkan, tentang ini dan itu, yaitu di apa? Diberi fa, karena jawab syaratnya berupa fi'il talabi yang berupa apa? Berupa fi'il amr, talabinya berupa amr. Atau talabinya berupa fi'il nahi, bisa juga idza wajadta hamidan na'iman fala tuqidhu, apabila engkau mendapati hamid dalam keadaan tidur, fala tuqidhu, maka jangan kau bangunkan. Pakai fa jawab syaratnya. Atau berupa yang lainnya, isim isibham, amr is, apa tadi, berupa fi'il, berupa fi'il amr, fi'il berupa amr, nahi atau isibham. Idza ra'aita hamidan, idza ra'aitu hamidan famadza aqulu lahu, apabila aku melihat hamid, famadza aqulu lahu, maka apa yang aku katakan kepadanya. Nah, ini juga dikasih fa jawab syaratnya. Kenapa? Karena berupa istifham. Nah, jadi jawab syarat dikasih fa ketika apa? Ketika berupa jumlah ismiyah. Kedua, ketika jumlah talabi berupa amar, istifham, amar, nahi atau istifham. Nah, barakallahu fikum. Masih ada enggak tempat yang lainnya yang diberi fa? Masih ada lagi, yaitu ketika apa? Ketika berupa fi'il jamid. Man huwa sana falaysa minna. Jawab syaratnya fi'il jamid, laisa di situ. Man huwa sana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan bagian daripada kami. Falaysa, laisa fi'il jamid. Bukan fi'il mutasarrif. Naam. Atau ketika jawabannya ada qadnya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Di situ ada jawab syarat. Faqad faza fawzan 'azima. Pakai fa. Kenapa? Karena ada qad. Naam. Kemudian juga ketika bersambung dengan lan. Naam. Man labisal harira fid dunya falan yalbashu fil akhirah. Man labisa harira fid dunya, barang siapa yang memakai sutra di dunia, falan yalbashu fil akhirah. Nah, maka dia tidak akan falan yalbashu fil akhirah, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Dikasih fa jawabannya. Kenapa? Karena ada lan. Nah, Berarti apa tadi ditambah apa? Ketika fi'il talabi kasih fa. Ketika fi'il apa tadi? Ketika fi'il jamid tambahannya dikasih fa. Kedua ketika fi'ilnya ada qadnya. Kemudian ketika diawali dengan lan. Kemudian ketika diawali dengan sin. Sofa. Nah, untuk ini tambahan untuk murja' antum ya. Murja' ketika jawab syarat itu dikasih fa. Itu tempat-tempatnya. Nah, sin sofa masuk juga. Intusafir fa usafir ma'ak. Intusafir apabila engkau safar. Naam. Fa usafir maka aku safar ma'ak denganmu. Nah, di situ ada apa? Ada fa. Fa. Fa sa usafir. Naam. Fa sa usafir ma'ak. Intusafir in tadhab fa sa'adhab. Fa sa'adhab. In tadhab fa sa'adhab. Kalau engkau pergi, maka aku akan pergi. Ketika ada sinnya harus dikasih fa. Nah, juga sopa sama. Nah, ingat mad diulang apa aja tadi? Jawab syarat dikasih fa ketika berupa satu jumlah ismiyah. Yang kedua ketika jawab syaratnya tolab, tolab berupa amru, nahyu dan istifham. Kemudian ketika jawab syaratnya berupa fi'il apa? Fi'il laisa, fi'il apa? Fi'il jamid. Kemudian ketika jawab syaratnya bersambung dengan qad. Nah, kemudian ketika nah, diawali dengan sin, diawali sofa. Terus ada lagi apa? Nafi tadi. Harfun nafiyin. Man labisal harira fid dunya falan yalbasahu fil akhirah. Ketika lan. Nah, ketika fi'ilnya diawali dengan lan. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Yaitu tambahan untuk apa? Murja'ah. Jadi ada poin tertentu yang bisa dimurja'ah. Malam ini yaitu apa? Fa untuk jawab syarat. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kesalahan diingatkan untuk direvisi pada waktu mendatang. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.